Guys, puasa-puasa gini, enaknya minum apa ya buat buka puasa? Bosen deh itu-itu mulu. Cobain yang baru aja, teh lemon madu. Teh lemon madu, perpaduan teh asli, lemon segar yang pas banget buat berbuka puasa dan sahur. Gak cuma ngilangin haus, tapi bisa bikin kamu langsung fresh. Cocok banget deh buat nemenin saat berbuka puasa dan sahur. Buruan deh cobain teh lemon madu, tersedia di warung, minimarket, dan supermarket terdekat. Teh lemon madu, segarnya kelewatan.